apabila kau terkena. Minggir, minggir, jangan panggil aku seenaknya aja. Cinta terlalu merepotkan, hanya dengan satu ciuman. Lebih-lebih minta-minta lagi, lebih-lebih mencari serius, lebih-lebih semakin mengikat. Buatku merindukan sangat kesal. Melihat dari atas no. Menyebabkan adalah bawaan lahir. Karenanya itu melelahkan untuk diriku yang kedua. Pasti-pasti dengan sepenuh hati, pasti-pasti akan langsung sedih, pasti-pasti kan langsung mengejarnya. Seperti itu.